manusia, ciptaan mulia, sempurna penuh harapan untuk gemilang. Kita dicipta sebagai umat, pemimpin dunia dan sebagai ikutan. Namun kini mengecewakan, segalanya kita ketinggalan. Indah hanya sejarah generasi pewari. Bangkitlah, berjihad di jalannya. Kembalikan kekuatan bila ummah pengabdi ilahi. Perjuang Allah yang setia membela ummah dan negara. Generasi pewaris.